Afan izin mau tanya lagi Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang membuat banyak akun atau toko di marketplace untuk barang yang sama tetapi harganya berbeda? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, hukumnya sama dengan dunia nyata. Kita boleh di dunia nyata membuka beberapa toko dan setiap toko kita beri apa? Harga yang berbeda. Maka hukum yang ada di dunia nyata sama hukumnya dengan dunia maya. Wallahu ta'ala. أعلم.